buat teman-teman di seluruh Nusantara. Zaman yang terbada di tanah subur makmur sentosa, kita benih-benih penuh harapan, generasi tangguh di masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi pengganti penerus pembangun? Dari sekarang kapan lagi, mulailah kita pelajari. Yang terbada di tanah subur makmur sentosa.